Arthur, keterangan dan ucapan para sahabat di dalam menjaga kesan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah masuk menghadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dilihatnya Abu Bakar sedang menarik-narik lidahnya dengan tangannya. Maka Umar bertanya, "Hai, Anda sedang apa?" Abu Bakar menjawab, "Inilah dia yang akan menyeretku ke tempat itu, yaitu neraka." Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertutur, "Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia. Tiada sesuatu pun yang paling dibutuhkan untuk paling lama ditahan dan dijaga selain daripada lisan." Ibnu Mas'ud juga berkata, "Hai lisan, berkatalah yang baik-baik, niscaya engkau akan beruntung. Dan diamlah dari mengatakan kata-kata yang buruk, engkau pasti akan selamat sebelum datang kepadamu hari penyesalan." Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya telah sampai kepadaku ucapan seseorang yang pernah datang kepadaku berkata, 'Tidak ada satu anggota tubuh pun yang paling dibenci dan dimurkai pada hari kiamat selain daripada lisan, kecuali apabila ia mengucap atau mengajarkan kata-kata yang baik.'"